Wiwi Sagita Nju Palapa. Maxton, selamat malam Binuang. Jangan lupa bahagia ya. Yang punya pria idaman. Ayo Bang Adis. Hey, SNB Indonesia. Perwakilan dari PT TRM. Terima kasih. Mendiam, membuat aku rindu. kita goyang bareng-bareng New Palapa. Abang Yudi, jangan lupa bahagia ya. Mas Rudi, asiknya. Habiskan. Terima kasih. Bahagia berdampingan. Itu tadi dari keluarga besar PT TRM. Mengerti? PT TRM. Taringin Membangun.